Siapa yang berbuat syirik, maka siapa yang berbuat sihir, maka dia telah jatuh terhadap syirik, terhadap kesyirikan. Kalimat terakhirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilai. Siapa yang bergantung pada sesuatu, Allah akan pasrahkan pada sesuatu tersebut. Kalimat ini mengingatkan kita pada bab-bab yang telah lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang mengantungkan jimat-jimat tamimah-tamimah, Allah enggak akan berikan kesempurnaan padanya. Siapa yang menggantungkan kerang-kerang dan sejenisnya untuk tolak bala, maka Allah enggak akan lindungi dia. Dan siapa yang bergantung pada sesuatu, maka Allah akan pasrahkan dia pada sesuatu tersebut. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka terlihatlah illat, alasan mengapa semua jimat-jimat dan sihir-sihir dilarang. Karena pada intinya terkandung di dalamnya ta'alluq bi ghairillah. Terkandung di dalamnya sikap bergantung pada selain Allah. Yang harusnya bertawakal pada Allah, bertawakal pada cincinnya, pada kalungnya, pada sampai bergantung pada praktek-praktek sihir tadi. Sudah kita lihat dengan kerikil-kerikil. Aman. Bertawakalnya bukan kepada Allah, tetapi hasil ramalan para ramal. Atau mengatakan sudah kita lihat dan kita halau burung-burung, ternyata begini, begini, begini. Aman, jangan khawatir. Tawakalnya kepada berita-berita dari burung. Padahal kabar burung biasanya dusta. Ikhwani fiddina azakumullah. Dari tebak-tebakan. Dari hasil tebak-tebakan para dukun, para tukang sihir. Atau di sini memberikan simpulan-simpulan tali, meniup-niup, kemudian tali itu diikatkan, digelangkan di tangannya, atau diikatkan di lehernya, atau dijadikan sabuknya, kemudian dia merasa aman. Sudah ada benang yang diisi. Diisi apa? Diisi kekuatan gaib. Karena sudah ditiup-tiup oleh tukang sihir. Tawakal dia, tapi bukan kepada Allah. Tawakal bukan kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan kepada yang menakdirkan seluruh alam. Bukan kepada yang memiliki dan menentukan segala kejadian. Tapi justru kepada makhluk yang la syai, yang tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa menakdirkan. La yakhluquna syai'an wahum yukhlaqun. Enggak bisa menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan. Maka dikatakan man sahara faqad asyrak. Siapa yang berbuat sihir-sihir tadi, berarti dia telah terjatuh ke dalam syirik-syirik. Man ta'allaqa qalbuhu syai'an. Kata syarih dalam syarahnya, siapa yang bergantung hatinya pada sesuatu, bihaitsu ya'tamid 'alaihi wa yarjuhu, di mana hatinya menyandarkan kepadanya dan berharap daripadanya, wa qala Allahu ila dzalika syai, maka dia akan dipasrahkan oleh Allah kepada sesuatu tadi. Bergantungnya pada benang, Allah serahkan pada benang. Bergantungnya pada kerang-kerang yang dikalungkan di lehernya, maka Allah pasrahkan pada kerang tersebut. Bisa apa kerang itu? Bisa apa benang-benang tadi? Miskin. Kasihan sekali. Allah enggak akan membantunya, enggak akan menolongnya. Allah pasrahkan kepada benang dan kerang-kerang tadi. Atau kepada simpulan-simpulan tali tadi. Faman ta'allaqa ala rabbih. Adapun siapa yang bergantungnya kepada Allah, bersandar kepada ilahnya, penciptanya, pemiliknya, maulanya, Rabbi kulli syai'in wa malikih, Rabbnya segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu, maka niscaya Allah akan cukupi dia. Kalau bergantungnya kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau bergantungnya kepada Allah pemilik alam semesta. Kalau bergantungnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah yang menentukan segala kejadian-kejadian dengan takdirnya, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Allah akan membelanya. Wa hafidhahu wa tawallahu. Allah akan jaga dia. Allah akan lindungi dia. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah lah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pembela, pelindung. Dan Allah sudah berjanji, alaisallahu bikafin abda. Alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah lah yang mencukupi hambanya? Kenapa tidak bergantung kepada Allah? Wa man ta'allaqa 'ala as-sahrah wasyayatin والمشعوذين وغيرهم من المخلوقين وكله الله لمن تعلقه. Maka siapa yang bergantungnya pada tukang-tukang sihir atau bersandarnya pada setan-setan, pada orang-orang aneh yang komat kamit dan menyembur pada dupa kemenyan, makhluk-makhluk semua itu, maka Allah akan pasrahkan orang tersebut kepada mereka. Fahalak. Pastinya akan binasa. Karena mereka gak bisa apa-apa. Kadzabun. Mereka para pendusta. Mereka para pembohong. Mereka berbuat segala sesuatu agar meyakinkan para pelanggan-pelanggannya. Padahal kadzabun asyir. Pendusta lagi jahat. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dukun asli atau dukun palsu sama. Karena ada istilah dukun palsu. Emang kalau asli bagus. Asli ataupun palsu dua-duanya jelek. Barakallahu fikum. Dukun palsu akan berkata kepadanya, ini bisa tapi syaratnya. Engkau harus mencari kuku jin. Oh, di mana Tuhan? Saya tidak tahu. Cari saja. Di mana saja. Dan dia kerjasama dengan toko-toko minyak wangi. Bisik-bisik kepadanya, nanti kalau ada yang meminta kuku jin, kasih aja ini dan kasih harga yang sangat mahal. Nanti kita bagi dua. Dukun palsu. Alias penipu. Emang yang asli tidak jelek apa? Tidak jelek. Lebih jelek lagi. Yang ini penipu, yang itu na'udzubillah, syaitan. Karena dia bekerja sama dengan syaitan dan tunduk pada syaitan, memberikan syarat-syarat yang mengerikan. Yang biasanya syarat-syaratnya kufur. Harus begini, harus begitu. Dicari keliling. Ketika sampai kepada orang yang dimaksud, orang tadi berkata, aduh, saya punya tapi satu-satunya dan itu untuk saya sendiri. Oh, tolonglah, tolonglah. Enggak akan saya jual. Tolong, ketika tolong-tolongnya sudah semakin memelas, ya kalau kamu mau sekian ratus juta boleh. Padahal dikasihnya entah apa. Kadzab. Ikhwan ibn a'azakumullah, kadang apel jin. Kadang semua dikaitkan dengan jin. Perampok lebih tepat buat mereka. Penipu lebih tepat buat mereka. Barakallahu fikum. Tetapi yang praktek-praktek sihir tadi bekerja sama dengan syaitan, meniup pada buhul-buhul atau pada dupa dan kemenyannya, kemudian dia memanggil-manggil syaitan dan kemudian terjadi kejadian yang aneh-aneh. Terjadi. Bidillah. Dengan izin Allah. Tiba-tiba ini terbang melayang. Tiba-tiba ini memunculkan api. Ila akhirnya. Maka itu na'udzubillah kufur. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna asy-syayatin kafaru. yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir karena tidak mengajarkan sihir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra karena mereka mengajarkan sihir. Man ta'allaqa bihim ukila ilaihim. Siapa yang bergantung pada tukang-tukang sihir tadi, siapa yang bergantung pada setan-setan tadi, maka lepaskan pada dukung para pembohong tadi atau para setan-setan tadi, maka tidak akan mendapatkan apa-apa, fahalak, dan pastinya akan binasa. Wa man ta'ammala dzalika fi ahwalil khalqi wa nadhara bi'ainil basirati ra'a dzalika 'ayanan. Siapa yang melihat keadaan seluruh makhluk-makhluk ini, manusia-manusia ini, dan siapa yang melihat dengan mata yang tajam, mata yang jauh dengan ilmu, maka dia akan melihat iyanan, akan melihat kenyataan apa yang diberitakan tadi oleh Rasulullah SAW. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Melihat kebenaran, bukti dari ucapan Rasulullah SAW, siapa yang bergantung pada sesuatu akan dipasrahkan padanya. Bukannya mendapatkan jalan keluar, malah dicocok hidungnya, diseret ke sana kemari, sampai menjadi kufur keluar dari agama. Ikhwan fillah azakumullah, disuruh apapun siap. Padahal oleh Allah disuruh sholat 5 waktu malas-malasan. Disuruh puasa Ramadan, malas-malasan. Disuruh bersedekah, zakat, berat. Tetapi ketika dukun yang berkata, hendaklah engkau beli ini, ambil itu, cari di mana saja, berapapun harganya harus kamu beli. Dibeli ratusan juta rupiah. Dungu. Nomor 1. Enggak ada dungu lagi di atasnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih belum selesai syarat-syarat dari jin. Ingin bayi yang masih merah. Ya didatangkan juga. Nyulik bayi. Dilakoni. Astagfirullah. Astagfirullah. Disuruh pula untuk mengumpulkan najis dan memakannya. Na'udzubillah. Najis. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Segala macam yang jorok, yang menjijikkan, mereka kerjakan karena perintah sang dukun yang berkata haddatsana jin. Perintah sang dukun dari jinnya. Hendaklah datangkan ini, datangkan itu. Ikhwan ibn Azzaq melihat pada akhirnya, apakah didapat apa yang mereka mau? Tidak. Yang dimaukan adalah kesenangan, tetapi yang didapat kesengsaraan. Saya tidak percaya 100% dengan istilah babi ngepet. Tetapi kalau iya, itu sebagai contoh. Betapa sengsaranya hidup seperti itu. Karena pengen kaya, akhirnya kamu menghinakan dirimu. Na'udzubillah min dzalik. Boleh, kamu akan mendapatkan kekayaan. Tetapi kalau siang hari kamu begini, kalau malam hari kamu jadi begini. Dituruti oleh mereka. Malam terhina. Ini barakallahu fikum. Segala macam yang aneh-aneh mereka jalani. Yang kufur, haram, dosa besar mereka jalani. Semuanya karena menuruti perintah dukunnya. Awas, jangan sampai lilinnya padam. Seharian 24 jam kali 7 hari, kali sekian bulan, dia tetap jaga lilin itu. Awas, saya mau pergi, jaga lilin, jangan sampai mati. Begitu mati ketakutan, keringat dingin, bisa kualat. Astagfirullah. Diperbudak oleh syaitan, diperbudak oleh dukun-dukun, apa hasilnya? Hasilnya tersiksa, terhina. Hasilnya adalah dibelenggu oleh syaitan. Padahal perintah-perintah Allah yang ringan dan mudah, engkau akan bahagia dunia akhirat. Kenapa enggak dikerjakan? Akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Bukankah itu yang dicari? Kekayaan belum tentu akan mendapatkan kebahagiaan. Atau kekayaan belum tentu bisa memunculkan kebahagiaan. justru sebagian mereka tersiksa dengan kekayaan yang dimilikinya. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Kesenangan sesaat kemudian tempatnya dalam neraka jahannam. Dan itu semua terbukti di dalam alam nyata, dalam kenyataan ra'ayanan. Wa hadha min jawami'il kalim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahu a'lam. Dan ini adalah keistimewaan Rasulullah sallam. Kalimatnya jami' dalam kata-kata yang simple tapi maknanya sangat luas. Qala al-musannif rahimahullah, musannif berkata lagi rahimahullah, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ala unabbi'ukum bil'ad hiya namimah al-qalatu bainan nas. Rawahu Muslim. Musannif berkata, membawakan riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan pada kalian apa itu al-'ad? Difathahkan ainnya, dimatikan dadnya, kemudian ha, al-'adhu. Kalau dimatikan, al-'ad. Itu adalah namimah, mengadu domba. Al-qalatu bainan nas, ucapan-ucapan di tengah manusia untuk mengadu domba mereka. Qauluhu ala unabbi'ukum, di dalam hadis rawahu Muslim ini, maknanya ukhbirukum, ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kalian. Wal-adhu, dengan difathahkan pada ain yang muhmalah, tanpa titik, wasukunil mu'jamah, dan disukunkan dha yang bertitik, maka dibaca al-'adh. Qala Abu Sa'adat, hakadha yurwa fi kutubil hadith, beginilah diriwayatkan dalam kitab-kitab hadith dengan lafaz seperti itu, dengan bacaan seperti itu. Walladhi fi kutubil gharib, adapun dalam kitab-kitab yang membahas kata-kata yang asing, disebutkan dengan kalimat ala unabbiukum bil idah, lebih mudah dibaca. Ala unabbiukum mal idah. Kalau yang tadi al-ad. Bikasril ain wa fathid dad, yang ini dengan dikasrahkan ainnya dan difathahkan dadnya. Ala unabbiukum mal idah. Disebutkan di dalam ucapan Zamakhsyari, beberapa ulama masih menukil ucapan Zamakhsyari padahal dia Mu'tazili, dari kitabnya Al-Kasyaf. Mengapa? Karena di dalam kitabnya dia menulis I'rab Al-Quran sebelum dibahas. Kalau dibahasnya sudah akhlani, tapi ketika I'rab ini banyak para ulama menukil dari i'rabnya dia, karena jarang ada kitab-kitab tafsir yang membahas dengan i'rabul Qur'annya. Tapi tidak benar ucapan pengikut Zamakhsyari yang berkata al-jahlu da'un wal kasyafu kasyafi. Enggak benar. Wal kasyafu mana? Kasyafi la kadai. Karena akan membawa pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Tapi pengikutnya berkata, al-jahlu da'un, bodoh itu penyakit. Wal-kasyafu, sedangkan al-kasyaf, kasyafi, sebagai syafi, sebagai penyembuh. Tidak demi Allah, tidak demikian. Al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul. Wa-tafasir al-mu'tabarah adalah tafasir bil-ma'thur. Dengan athar-athar, dengan riwayat-riwayat. Ala kulli hal. Disebutkan di sana bahwa asluha al-adha, dari fi'lah min al-adhu wa huwa al-bahd, fa hudifat lamuhu dihapuskan lamnya, lamul kalimah. Lamul kalimah itu huruf terakhir. Karena semua kata-kata bahasa Arab biasanya dengan fa'ala kalau fi'ilnya. Kalau benda fi'lun. Maka huruf pertama disebut fa'ul kalimah. Huruf tengahnya disebut ainul kalimah. Sedangkan huruf ketiganya disebut lamul kalimah. Fahudifa lamuhu. Maka dihapuskan huruf akhirnya. Kama hudifat minas sanah. Sebagaimana sanah sering juga dihapuskan lamnya. Lamul kalimahnya ini huruf terakhirnya. Sehingga menjadi sin. Yang aslinya jadi sinwun. Tapi menjadi jamakkan menjadi sinin. Hilang wawnya. Enam. Seperti syafah. Sama juga demikian kadang-kadang hilang huruf ketiganya. Hanya kalimat shin dan fa-nya saja. Maka iddah pun demikian. Huruf ketiganya dihilangkan menjadi iddah atau addah. Dan kemudian dijamakkan menjadi idin. Menjadi idin. Difatafsirkan apa itu makna al-abhu yang tadi maknanya buhtan, kedustaan aslinya. Kata Nabi, dia adalah an-namimah, yaitu untuk mengadu domba di antara kaum muslimin, di antara manusia. Al-qalatu bainan nas, al-qalah juga sama. Ucapan-ucapan untuk mengadu domba di antara manusia. Fa'utliqa alaiha al-adha. Maka dijuluki adu domba ini, namimah ini dengan al-adha. Ala unabbi'ukum mal-adha. Tahukah kalian atau maukah aku beritahu kalian apa itu al-adha? Li'anaha la tanfak anil kadhibi. Karena memang adu domba, provokasi, seringkali berisi kedustaan. Ima kedustaan 100% atau kedustaan dalam artian ditambah dan dikurangi beritanya. Ada berita benernya satu, tetapi ditambah kedustaan 1000. Kalau dikatakan kan berusaha benar, yang satu yang diambil. Tanyakan, apakah ini benar yang satu tadi? Benar, benar. Wah, berarti yang 1000 tadi benar. Padahal 1000-nya dusta semua. Dia menjelekkan kamu. Mengatakan begini, begini, begini, begini, begini, begini, sampai mengerikan. Tapi ketika ditanya, kamu dusta? Silahkan tanya saksinya. Apakah dia menjelekkan atau tidak? Pertanyaannya hanya satu. Apakah dia menjelekkan saya? Iya, kemarin. Wah, berarti semua tadi digambarkan oleh provokator tadi, dikira benar semua. Padahal hanya menyatakan dia kurang belajar. Titik. Sayang sekali. Bas. Tapi gambarannya engkau dikatakan dungu, jahil, enggak paham, orang yang telat mikir, orang yang begini, orang yang ila akhirnya. Ini juga dusta barakallahu fikum. Kalau masak boleh kasih bumbu. Tapi kalau berita jangan dikasih bumbu. Biar sedap katanya. Kasih bumbu-bumbu tambahan-tambahan-tambahan biar didramatisir. Agar orang tadi panas, marah, jengkel. Ini perbuatan-perbuatan mereka-mereka yang dijuluki oleh Nabi dengan al-adh. Yaitu an-namimah, al-qalah bainan nas, tukang mengadu domba di kalangan manusia. La tanfak anil kadhibi wal buhtani ghaliban. Para provokator ini seringkali tidak lepas dari kedustaan, kebohongan, dramatisir, bumbu-bumbu pecin, segala macam mereka pakai. Demikian disebutkan oleh Qurtubi, bukan pecin yang disebutkan Qurtubi. Kalimat la tanfaqwa dil kadibi wal buhtan ghaliban. Dakaruhuman al-Zahabi. Al-Qurtubi rahimahullah. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala an Yahya Ibnu Abi Katsir qala yufsidun namam wal kadzdzab fi sa'atin ma la yufsidu as-sahir fi sana. Kata Ibnu Abdul Barr menukil ucapan Yahya Ibnu Abi Katsir, dia mengatakan sungguh namam, tukang adu domba, bisa merusak. Sang kadzab bisa merusak satu saat. Merusak apa yang dilakukan atau seperti tukang sihir merusak satu tahun. Jadi tukang sihir merusak satu tahun dengan pendusta kadzab, pengadu domba, dengan merusak sesaat. Itu mengalahkan apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Tukang sihir biasanya apa yang dilakukan? Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Pakai pelet, pakai pengasian, pakai sejenisnya. Yang ini jadi cinta sama sana, istrinya minta cerai. Yang ini berantakan, keluarga yang ini berantakan. Setahun, berapa korbannya? Kira-kira berapa? Bisa dihitung dengan jari. Itu yang berhasil, yang gagalnya lebih. Sedangkan namam mengucapkan satu kalimat, bergaung kalimat itu. Apalagi zaman sekarang. Kenapa bergaung? Banyak medsos sekarang. Share. Bergaung terus sampai besar, semakin besar, semakin besar. Kemudian terjadi pengerahan massa, kemudian terjadi pembakaran, kemudian terjadi kehancuran sebuah negara oleh satu provokator. Baik, bagaimana? Banyak mana kerusakannya? Sang kadzab, an-namam, atau sahir fisana? Dijawab oleh Yahya bin Abi Katsir, yusidun namam, sang namam, wal kadzab, bisa merusak lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Baik, apa kaitannya hadis ini tentang namimah dengan pembahasan kita dan judul bab? Bab jenis-jenis sihir. Apakah berarti namimah sama dengan sihir? Satu sisi na'am. Sisi apa? Merusaknya, satu. Dan samarnya, makar. Makarnya samar. Hanya berbicara saja. Saya cuma nyampaikan aja. Kayaknya orang baik gitu. Saya itu kasihan sama kamu. Kamu bersahabat dengan dia. Padahal dia sama kamu. Begini. Kadang-kadang gak ngomong. Gitu aja. Maksudnya bagaimana? Udah, nanti kamu tahu sendiri. Udah dia pergi. Sang namam ini. Orang tadi mulai curiga sama sahabatnya. Bagaimana dia? Setiap orang berbuat, kenapa nih berbuat sesuatu? Sahabatnya melihat, kamu tuh sekarang berubah pada saya. Kamu yang kelihatan berubah. Mulai bertikai. Berantem. Hanya karena satu provokator yang berkata dengan satu huruf dan picingan mata. Gitu. Berantem. Ada dua sahabat yang tadinya akrab dan dia iri sang provokator ini. Dia berkata, biasanya kalau orang kaya bersahabat dengan orang miskin itu biasanya tidak apa-apanya. Ini sih pendapat saya aja. Saya cabut kembali. Assalamualaikum. Apa yang terjadi? Sang miskin tadi malu. Menjauh dari orang kaya tadi. Orang kayanya curiga. Ada apa dengan dia? Mulai suudon lagi. Dan terjadilah apa yang terjadi. Jadi pecah, jadi bermusuhan, jadi berjauhan. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan sudah kita katakan tadi, bisa bukan hanya antar satu orang, tapi antar golongan. Bukan hanya antar satu orang, tapi antar suku. Dulu gak ada cerita-cerita seperti itu. Gak ada cerita-cerita kesukuan. Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kenapa kok tiba-tiba muncul di setiap penjuru negara kita yang kita cintai ini kalimat kami orang timur, kami orang begini, kemudian diusir oleh penduduk setempat, para pendatang. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Ada apa kalian mengusir pendatang-pendatang dan kalian mengatakan bahwa kami penduduk setempat, mereka pendatang ila akhirih? Bukankah kalian sudah berjanji, sudah bersumpah dengan sumpah pemuda bahwa kita semua bangsa Indonesia? Jadi enggak ada yang pendatang. Enggak ada yang kami berhak di sini. Enggak ada. Semua negara dari ujung Sabang sampai Merauke itu adalah negara kami dan kami bebas mau kemanapun. Jawabannya, Namam. Ada apa Namam mengadu domba itu? Apa keuntungannya? Keuntungannya politik. Keuntungannya hanya keuntungan urusan-urusan kekuasaan, urusan persaingan, urusan yang seperti itu. Bahwa kamilah yang bisa mengamankan. Kamu gak bisa mengamankan. Itu saja. Barakallahu fiikum. Sehingga dari skup kecil sampai skup besar, Namam ini sangat membahayakan. Hancurnya sebuah negara Suriah karena urusan Namam. Provokator. Ighdab, kata Al-Arifi. Marahlah kalian. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, la taghdab. Faraddada miraran, la taghdab. Tetapi lihat rekamannya, dia mengiang di mana-mana. Marahlah kalian. Disuruh marah. Ajib. Setelah mereka terbunuh, setelah mereka terhempas, setelah mereka negaranya hancur, rumah-rumahnya terbakar, setelah rata dengan tanah, apa yang dilakukan oleh sang provokator ini? Tamasya ke Eropa. Piknik, disiarkan pikniknya. Dengan nyanyi-nyanyi di mobil. Bersama Salman Auda, bersama grup-grupnya. Ikhwani fi din a'azakumullah, na'udzu billahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Kembali kepada kitab. Apa kaitannya dengan seher? Qala Abul Khattab, wa huwa min syurrahil hadis. Para ulama dari generasi para pensyarah-pensyarah hadis. Dalam Uyun Al-Masail, beliau menyatakan, wa minas sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsadi bainan nas. Termasuk sihir adalah berupaya dengan namimah mengadu domba dan merusak hubungan antar manusia. Minas sihri, termasuk sihir. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bagaimana ini? Apakah betul-betul sihir sehingga siapa yang melakukan namimah berarti dia jatuh dalam kekufuran? Tidak demikian. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Tetapi yang dimaksud oleh beliau dan para ulama, wa minas sihri, termasuk sihir adalah upaya mengadu domba, termasuk sihir upaya merusak hubungan manusia. Ini karena bentuknya dan akibatnya sama bahkan lebih dari seher. Seher yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sedangkan namimah yufarriquna bainal qabilah wal qabilah. Baina sya'b wa sya'b. Baina an-nas. Barakallahu fikum. Sama-sama yufarriqun, memecah belah. Mengadu domba. Nasihat adalah nasihat. Bukan permusuhan. Tetapi dengan adanya provokator, orang menasehati dianggap memusuhi. Padahal, nasihat yang ikhlas diucapkan, didengar alhamdulillah, gak didengar juga gak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan. Selesai kan? Tetapi provokator menyatakan, ini berarti, serang. Bakar, siapa kira-kira yang mau diam ketika datang manusia ingin membakar pondoknya? Ya pasti bela diri. Terjadilah apa yang terjadi di sekian tempat. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Dari sisi inilah Namimah sangat miripnya dengan seher. Wa wajhuhu qala fil furu', dikatakan dalam al-furu'. Sisinya, kenapa dikatakan seher? Anahu yaqsidul adza bikalamihi wa amalihi. Sisi persamaannya, pertama, seorang namam memiliki tujuan membuat kejelekan dengan ucapannya, dengan tingkahnya. Ala wajhil makr wal hilah, dalam bentuk tipu daya, dalam bentuk yang tersamar. Asbah as-sihr, mirip dengan sihir. Sihir kan begitu. Komat kamit dengan menggerak-gerakkan jarinya di hadapan dupa, kemudian meniup-niupnya buah-buah-buah segala macam. Mereka juga sama. Duduk di komputernya, menggerak-gerakkan tangannya, tersebar sihir ke seluruh manusia. Terjadilah tiba-tiba di sana terbakar, di sini terbakar. Wah, kayak sihir ya. Iya, mirip dengan sihir. Sangat miripnya dengan sihir. Sihir juga begitu. Dengan berbagai macam kematian, tiba-tiba terbakar di sana. Tapi sihir itu terbakarnya kecil. Saya pernah lihat. Na'udzubillah min sihir. Melihat di sebelah pondok, santren, bukan di sini, yang dulu. Api datang, kemudian turun, naik, turun. Itu sampai ditonton oleh seluruh santri. Melihat api itu. Mereka ada yang baca ayat kursi, baca al-falak, kemudian naik lagi, pergi. Segini, kecil. Daripada api dengan sihir yang bernama namimah. Menggerakkan tangannya. Kemudian meniup-niup di mikrofon. Saya berkata pada kalian semua, hati-hati. Terus videonya di-share juga. Suaranya juga di-share. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terbakar satu kota. Tiba-tiba terbakar satu negara. Tukang sihir tadi kecil dibandingkan dengan ini. Iya kan? Dari sisi ini, barakallahu fikum, mirip dengan seher. Dari sisi ini. Wahada yu'rafu bil'urfi wal'adati annahu yu'athir. Dan ini diketahui dalam kebiasaan, dalam pengalaman-pengalaman, bahwa apa yang dilakukan namimah atau apa yang dilakukan oleh namam, sang provokator, ada pengaruhnya. Wayan tujuh maya melus sihir dan menghasilkan hasil yang seperti sihir, bahkan lebih. Ya'mal oyantuju maya melus sihir au akthar. Menghasilkan apa yang dihasilkan oleh tukang sihir, bahkan lebih. Fayu'ta hukmuhu, maka diberi hukumnya sama, kejahatannya dianggap sama, taswiyatan bainal mutamathilaini aw mutaqaribain, persamaan antara dua yang mirip atau dua yang mendekati. Lakin, tetapi, yuqal as-sahir innama yakfur liwasfi sihir. Tetapi tukang sihir jadi kufur karena gambaran bentuk sihirnya. Wa huwa amrun khas. Dan itu perkara khusus. Kufurnya hanya tukang sihir, bukan nama. Mengapa? Karena cara yang dipakai oleh tukang sihir adalah dengan kekafiran. Dengan menentang akidah. Dengan beristianah pada selain Allah, dengan menyembah setan-setan. Saya katakan menyembah karena semua ibadah mereka lakukan. Ibadah puasa, puasa mutih, piata mati gedi, puasa ini, puasa itu, segala macam. Untuk siapa? Untuk syaratnya syaitan. Kalau untuk Allah, puasa bulan Ramadhan. Bukan puasa-puasa aneh tadi. Sedekahnya, korbannya, mereka lakukan juga. Yang mereka namakan sesajen. Untuk siapa? Untuk setan-setan tadi juga. Maka semua ibadah dilakukan untuk jinnya, untuk setannya. Maka ini yang disebut dengan kekufuran. Wa huwa amrun khas. Wa daliluhu khas. Adapun ini, maka ini perkara khusus pada sihir. Dan juga dalilnya khusus untuk sihir. maka jangan disamakan dengan namimah, bahwa namimah kafir karena sama-sama sihir. Beda dari sisi itunya. Sama dari sisi pengaruhnya, dari sisi tingkahnya, hasilnya, kerusakannya, sama dengan sihir. Tetapi caranya tukang sihir jatuh ke dalam kekufuran, namam tidak. Wa hadza laisa bisahir, sedangkan namam bukan tukang sihir. Wa innama yu'athir 'amalu ma yu'athiruhu fayu'ta hukmuhu, hanya saja akan memberikan pengaruh seperti pengaruh yang disebabkan oleh sihir, maka hukumnya disamakan dalam artian sama-sama jeleknya, sama-sama mengerikannya. Illa fi makhtassa bihi minal kufur, kecuali pada masalah kekufurannya tidak sama. Wa adamu qabuli taubah, dan masalah tidak diterimanya taubat juga tidak sama. Kalau namam bisa bertaubat dan selesai, aman. Kalau tukang sihir bisa bertaubat juga. Iya, maksudnya para ulama adalah walaupun dia bertaubat tetap dorbuhu bisayf, tetap dipenggal lehernya. Karena itu hukum had. Haddu sahir dorbuhu bisayf. Hukumnya tukang sihir dipenggal dengan pedang oleh penguasa. Mengapa? Dikhawatirkan ilmunya turun ke orang yang lain atau disampaikan pada orang lain, menyebar. Atau walaupun dia sudah taubat, mungkin dia akan muncul kembali karena dia sudah tahu cara-caranya. Maka berbeda dengan provokator atau namma. Wabihi yadhar, intaha mulakhasan, selesai secara ringkas ucapannya dalam furu'. Maka dengan ini tampaklah kecocokan hadis ini dengan pembahasan. Pembahasan tentang jenis-jenis sihir, kok tiba-tiba berbicara provokator? Apa kaitannya? Ternyata kaitannya memang provokator itu melakukan hal yang mengakibatkan akibat yang sama, bahkan lebih dengan sihir. Wa huwa yadullu ala tahrimin namimah. Dan tentunya ini menunjukkan haramnya namimah. Karena Nabi menyamakan dengan sihir dalam akibatnya. Wa huwa mujma'un alaih. Dan itu ijma' tentang haramnya provokasi. Qala Ibn Hazm, ittafaqu ala tahrimil ghibah wan namimah. Kata Ibn Hazm, mereka semua para ulama sepakat tentang haramnya ghibah dan haramnya namimah. Fi ghairi nasihatil wajibah, bukan pada nasihat yang wajib. Wa fihi, dan padanya ada dalil ala annaha minal kabair. Ada dalil yang menunjukkan namimah itu hukumnya dosa besar. Adapun qalah bainan nas, al-qalah, berkata Abu Sa'adat Ibn al-Athir, ay kasratul qawl. Al-qalah, banyak bicara. Wa iqa'ul khusumah bainan nas, banyak menyampaikan ucapan antar manusia. Wa minhul hadith, fafashatil qalatu bainan nas. Di antaranya ada hadis yang berbunyi, dan tersebarlah al-qalah di antara manusia. Apa al-qalah? Orang yang banyak bicara. Makanya hati-hati dengan lidah kalian. Lidah tak bertulang, gampang sekali berbicara, tetapi akibatnya sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Sehingga hati-hati dalam berbicara, apalagi didengar orang banyak. Jangan sembarangan berbicara yang bernada provokasi. Bahkan kadang-kadang seorang kaget ketika melihat hasilnya. Loh, itu gara-gara saya kemarin sampai terjadi seperti itu. Iya. Kamu ngomongnya enteng begitu saja, ternyata lihat akibatnya. Terjadi pertikaian antar kampung gara-gara ucapanmu kemarin. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, hati-hati dalam berbicara. Dan sekarang yang sama dengan lidah adalah dua jempol ini. Karena sama. Mulutnya diem, tapi tangannya begini terus. Setiap hari. Disiarkan kemana? Ke seluruh grup-grup, bahkan ke internet, semua bisa baca. Ini mengerikan. Ini sangat mengerikan. Akibatnya bisa mengerikan. Intaha. Barakallahu fikum hadal hadith. Dan ada satu dalil lagi tersisa yaitu inna minal bayani lasihra. Berkait dengan yang sebelumnya, inna minal bayani wala sihra, maknanya sesungguhnya di antara penjelasan itu juga ada sihirnya. Wah, jenis sihir yang terakhir ini mengerikan ini. Ternyata di antara bayan, penjelasan, kalam atau retorika itu ada sihirnya. Khana bin Azzaq wa alhamdulillah. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, bahwasanya tidak semua retorika itu sihir, tetapi Nabi menyatakan inna minal bayan min yalit tabi'id, di antara bayan itu ada sihirnya. Maka kalau bayan itu mengarahkan pada kebenaran, merubah orang jadi saleh, merubah orang jadi mukmin, merubah orang jadi orang yang abid, ahli ibadah, semangat sholat, semangat puasa dan sebagainya, itu tidak dikatakan sihir. Walaupun bisa merubah manusia. Tetapi bukankah dari kemarin, dari tadi kita bahas, dari awal sampai akhirnya, sihir itu bertujuan untuk menghancurkan hubungan manusia antar manusia. Dan untuk merusak. Yufsid. Maka kalau tadi kalam, ternyata Masya Allah retorikanya bagus, mempengaruhi dengan baik, sehingga mereka semua jadi salihin, mukminin, Masya Allah, maka itu bukan sihir. Tetapi sebaliknya, ada orang yang berbicara dengan kejelekan, kekufuran, tapi dengan retorika, dengan berbagai macam permainan kata, orang semua menganggap itu benar. Iya, benar juga. Sesat semua, itu sihir. Itu sihir. Mengapa kok dikatakan sihir? Karena aslinya itu salah. Kok bisa orang semua mengatakan benar? Ini masuk akal. Ini ada sesuatu yang samar di sana. Kok bisa merubah? Ah ini, jenis sihirnya di situ. Barakallahu fiikum. Sehingga al-bayan yang dikatakan sihir adalah mereka-mereka yang berkata dengan bersilat lidah, merangkai kata yang indah, ternyata menipu dan menyesatkan. Itu hati-hati, itu sihir. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.